Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam membaca hadis-hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita memasuki pada bab at-tayammum, bab tentang tayammum, bab tentang at-tayammum. Dijelaskan bahwasannya at-tayammum fil lughah, at-tayammum, kalimat at-tayammum itu dari segi bahasa diartikan sebagai al-qasdu. At-tayammum secara bahasa adalah al-qasdu. Al-qasdu adalah tujuan. Ini pengertian tayammum secara bahasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala aminal baital haram, di dalam menjelaskan larangan-larangan ketika seseorang di Baitillahil Haram, di Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala aminal baital haram. Yang dimaksud amin di sini, kita dilarang untuk bertumpah darah, membunuh atau yang lain sebagainya di tanah haram, di Baitullah, di tanah haram. Orang yang bertujuan ke tanah haram, maka tidak boleh kita untuk mempertumpah darahkan, membunuh atau yang lain sebagainya. Begitu juga membunuh hewan-hewan di tanah haram, maka itu dilarang. Ini secara bahasa tayammum yang dimaksud adalah tujuan, ada tujuan. Kemudian para ulama fikih mereka menjelaskan bahwasannya at-tayammum adalah taharatun turabiyatun tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini 'inda 'adamil ma'i aw 'adamil qudrati 'ala isti'malihi. Para ulama fikih mereka menjelaskan yang dimaksud dengan tayammum, bab at-tayammum, adalah taharatun turabiyah, sebuah cara bersuci menggunakan tanah, menggunakan debu. Tashtamilu ala mashil wajhi, yang mencakup di dalam mensuci atau bersuci dengan debu atau dengan tanah itu adalah mengusap wajah, mashu al-wajh. Jadi yang diusap ketika seseorang bertayamum adalah diantaranya wajah. Wal yadaini, begitu juga kedua tangan. Ainda ada milmani aw ada milqudrah ala isti'malihi, dengan dua syarat seseorang boleh atau bisa bertayamum itu syaratnya ada dua. Yang pertama disebutkan bahwasannya ainda ada milma, ketika seseorang tidak mendapatkan air, kehabisan air, tidak mendapatkan air, maka boleh baginya untuk bertayamum, bersuci dengan debu, bersuci dengan tanah. Syarat yang kedua, atau adamil qudrah ala isti'malihi, atau dia atau seseorang tidak mampu di dalam menggunakan air. Ya. Orang sakit yang tidak mampu menggunakan air misalnya. Ketika seseorang atau yang seorang yang sakit dia ingin melaksanakan sholat tapi dia tidak mampu untuk bersuci dengan air, tidak mampu untuk berwudu ketika seseorang dalam keadaan sakit. Yang mana ketika dia mungkin ketika terkena air maka penyakitnya akan bertambah parah. Maka di sini disyariatkannya atau diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertayamum. Kemudian dijelaskan wa huwa min khasaisi hadhil ummatil muhammadiyah, bahwasanya syariat tayamum ini merupakan kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak beri kepada umat-umat terdahulu. Jadi keringanan rukhsah di dalam kita beribadah di antaranya bersuci adalah tayamum ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad ini ya mudah melaksanakan ibadah. Maka kita lihat ketika kita mendapati kesusahan, seorang mukmin mendapati kesusahan di dalam beribadah misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka jalan keluar. Di antaranya adalah syariat tayamum ini. Karena kita telah mengetahui bahwasannya adanya air di muka bumi ini merupakan hal yang sangat urgen, yang sangat penting bagi kita semua. Merupakan kebutuhan pokok bagi kita semua. Baik itu untuk kita konsumsi, minum, untuk memasak dan yang lain sebagainya, dan juga untuk bersuci di dalam keseharian kita. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat ini, karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala syariatkan tayamum tersebut. Bersuci dengan debu, bersuci dengan tanah. Ya, kalau seseorang tidak mendapatkan air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mendapati kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bersuci dengan air, maka Allah berikan jalan keluar. Dan ini merupakan kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis, hadis di antara hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab tayamum. An Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفي. حديث رواه البخاري. طيب. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. salah satu ulama fikih, pakar fikih di antara para sahabat, ya, Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang mu'tazilan yang dia itu menyendiri tidak bersama kaum, menyendiri tidak bersama para kaum muslimin yang lainnya. Lam yusalli, dia tidak melaksanakan sholat, yang mana kaum muslimin ketika itu sedang melaksanakan sholat. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kejadian tersebut, ada di antara sahabatnya yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Rasulullah bertanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Wahai fulan, apa yang menghalangimu dari melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum atau bersama kaum muslimin yang lainnya? Apa yang menghalangimu untuk tidak melaksanakan sholat jamaah? Kata sahabat tersebut yang dia tidak melaksanakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a. Wahai Rasulullah, aku ini sedang di dalam kondisi junub dan aku tidak mendapatkan air. Ya, tidak ada air, kehabisan air atau dia tidak mendapati air. Jadi telah kita ketahui bahwasanya seseorang ketika junub maka hendaknya dia bersuci. Ya, kita telah jelaskan, kita telah baca hadis tata cara mandi dari janabah. Ya, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat misalnya, maka hendaknya ketika dia dalam kondisi junub untuk bersuci terlebih dahulu. Maka orang ini, sahabat ini yang dia tidak ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau beralasan karena ketidakikutsertaannya sahabat tersebut di dalam sholat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu dikarenakan karena dia sedang dalam kondisi junub dan dia tidak mendapati apa air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar alasan tersebut, kan, beliau bersabda, "Alaika bis-sa'idi," hendaknya kamu dengan bisa bersuci dengan as-sa'id, dengan tanah, dengan debu, "fa innahu yakfika," karena bersuci dengan tanah dengan debu itu sudah cukup bagimu. Ya. Di sini Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut ketika di dalam kondisi junub pun dan dia tidak mendapati air, maka hendaknya dia bersuci dengan debu, bersuci dengan tanah. Dalam artian di sini adalah bertayamum. Makna secara umum yang dijelaskan di dalam hadis ini, ya, shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bisahabati salata as-subh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dijelaskan bahwasannya suatu ketika melaksanakan salat subuh bersama para sahabatnya. Ya, penjelasan hadis secara global, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melaksanakan salat subuh bersama para sahabatnya. Falamma faragha min salatihi, ya, ketika telah selesai salat subuh, ra'a rajulan lam yusalli ma'ahum, beliau melihat ada seorang sahabat beliau, ya, enggak ikut salat berjamaah. Nah, diriwayatkan bahwasannya sahabat ini, seseorang tersebut bernama Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Khalad ibn Rafi', beliau adalah salah satu sahabat yang mengikuti perang Badar, yang mana kita ketahui bahwasanya orang yang berperang melawan kaum muslimin yang ikut serta di dalam perang Badar, maka dijamin baginya masuk ke dalam surga. Ini adalah salah satu sahabat yang ikut serta di dalam perang Badar. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat, ternyata ada sahabat Khalid ibn Rafi' radhiyallahu anhu tidak ikut melaksanakan sholat. Maka fakana min kamali lutfin Nabi alaihi salatu wassalam wa husni da'watihi ilallah ta'ala annahu lam yu'annifhu ala takhallufihi. Disebutkan bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan cara berdakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu santun, yang patut dan wajib kita teladani, kita ikuti cara beliau berdakwah, cara beliau menyampaikan sebuah ilmu ketika melihat di depannya sebuah kesalahan, ya. Di antara bentuk kasih sayangnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apa? Lam yu'annifhu ala takhallufihi. Beliau tidak langsung mencela, tidak langsung menghardik, tidak langsung memarahi sahabat tersebut. Ya, beliau sahabat tersebut jelas melakukan kesalahan, yaitu apa? Tidak ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Yang mana ya sholat berjamaah itu merupakan kewajiban. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghardik, tidak langsung memarahi, tidak langsung mencela, karena dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Hatta ya'lama as-sababa fi dzalik, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sebab kenapa orang tersebut ya meninggalkan atau tidak mengucapkan sholat berjamaah. Maka ini cara Nabi alaihi salatu wasalam, tidak langsung mencela. Maka kita ketika hidup bermasyarakat, kita hidup bersama, ya, terkadang ilmu itu memang sudah sampai kepada kita, bisa jadi ilmu itu belum sampai kepada saudara kita. Maka hendaknya kita tidak langsung mencela perbuatan orang tersebut. Kita jelaskan dengan bijaksana, dengan kebaikan, karena penjelasan yang baik itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang tersebut. Pun sebaliknya ketika ternyata kita malah mencela, menghardik, malah marah-marah, ya, yang mana kita tidak mengetahui sebab orang tersebut melakukan kesalahan. Bisa jadi dengan cara kita yang salah tersebut, akhirnya orang tersebut tidak menerima kebenaran waliyahubillah. Maka ini petunjuk Nabi Muhammad SAW di dalam beliau menyampaikan kebenaran, bertanya sebabnya terlebih dahulu. Apakah dia melakukan hal tersebut karena ketidaktahuan, atau melakukan hal tersebut karena memang sengaja? Nah, baik. Maka Nabi SAW bertanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum atau ma'al qaum? Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama berjamaah? Maka Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan udurnya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, asabatni janabatun, aku ini sedang junub, wala ma'a, dan aku tidak mendapatkan air. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, menjadikan debu atau tanah itu cara untuk bersuci sebagai ganti dari ketidakadanya air atau ketidakmampuan kita terhadap atau menggunakan air untuk bersuci. Kemudian faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini bahwasanya at-tayammumu yanubu manaba al-ghuslu fi at-tatahhuri minal janabah. Bahwasanya tayammum itu bisa menggantikan air ketika seseorang di dalam kondisi junub. Jadi seseorang di dalam kondisi junub dia tidak mendapati air, maka boleh baginya untuk bertayamum sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Maka hendaknya kamu bisa bersuci dengan tanah, dengan debu, karena bersuci dengan tanah, dengan debu itu cukup bagimu dalam bersuci. Kemudian faedah yang selanjutnya annatayammuma la yakunu illa li'adimil ma. Sesungguhnya tayamum itu tidak dilakukan kecuali apabila tidak ada air. Seseorang tidak mendapati air baru boleh untuk bertayamum. Au al-mutadarriru bi-istimalihi, atau syarat yang kedua, dia akan mendapatkan madharat ketika dia menggunakan air, maka boleh baginya bersuci dengan debu. Maka ini yang di alasan yang dijelaskan oleh sahabat tadi bahwasanya dia itu dalam kondisi junub akan terjadi tidak mendapatkan air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumi udurnya dan memberikan solusi apabila seseorang di dalam kondisi tidak suci dan ingin bersuci, maka hendaknya dengan debu atau tanah. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Yang berikutnya layat bagi liman ra'a muqassiran fi 'amalin ayyubadirahu bit ta'nif aw al-lawm. Maka sebagai seorang muslim tidak seharusnya ketika melihat sesuatu yang mungkar dia bermudah-mudahan di dalam mencela, di dalam bersu'udzon atau menghukumi orang lain, ya. Ketika lihat saudaranya melakukan kemungkaran kemaksiatan misalnya, ya tidak bermudah-mudah di dalam mencela, menghardik, menghukumi fulan tersebut sampai jelas kepadanya kenapa orang tersebut melakukan kesalahan ini, kenapa orang tersebut melakukan kemaksiatan ini misalnya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mengetahui sebabnya baru kita bisa menghukumi, ya. Ketika kita nasihati dengan baik, ya alhamdulillah kalau diterima, kalau mungkin tidak diterima, ya itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita tidak bermudah-mudahan di dalam mencela, menghukumi seseorang. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku fi hajati, dalam sebuah kebutuhan, dalam sebuah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Jadi Ammar ibn Yasir diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajnab itu, kemudian Ammar ibn Yasir ini juga ketika itu tiba-tiba di dalam kondisi junub. Falam ajid al-ma'a. Beliau menjelaskan, aku tidak menemukan air. Ingin bersuci, datang waktu sholat, ingin bersuci, tapi ternyata tidak mendapatkan air. Fatama rabbu fis-sa'idi, maka aku berguling. Ya, berguling-guling di as-sa'id, di tanah. Ini yang dilakukan oleh sahabat Ankar ibn Yasir. Kama tamarrabu dabbatu, sebagaimana hewan ketika berguling-guling, kita melihat misalnya kucing berguling-guling di tanah. Atau ulat ya yang melingkar atau berguling-guling di tanah. Ya, sampai badannya itu berukuran dengan debu. Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Pada kartu dari kalahu, kemudian aku menceritakan kepada Nabi terhadap apa yang aku lakukan. Ya Rasulullah, ketika engkau utus aku dan ketika itu pada Allah aku junub dan aku ingin melaksanakan sholat, kok ternyata tidak ada air. Lalu aku melakukan seperti ini dan seperti ini, ya, berguling di atas pasir, di atas tanah, ya, sampai badannya berlumuran dengan debu. Baik, ini bentuk kesungguhannya para sahabat ketika mereka tidak mengetahui ilmu, ya, mungkin mereka beristihad dulu, kemudian bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang dilakukannya benar atau tidak? Ini kesungguhannya para sahabat di dalam mengetahui ilmu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar kisahnya Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Sesungguhnya ketika engkau di dalam kondisi tersebut, sebenarnya cukup bagimu untuk mengatakan seperti ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan bagaimana cara bertayamum. Tsumma dharaba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul atau mengepakkan atau memukul tangannya ke tanah, darbatan wahidah, satu pukulan. Menaruh tangannya ke tanah satu pukulan, thumma masaha shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhayhi. Kemudian beliau mengusap, yakni tangan kirinya mengusap tangan kanan, ya. Tangan kirinya mengusap tangan kanan dan begitu juga sebaliknya, wa dhahira kaffayhi, ya, punggung telapak tangan, ya, sini, ya, diusap. Ya, dipukulkan ke tanah yang ada debunya, kemudian memberikan atau mengusap kedua tangannya, wa wajhahu, dan wajahnya. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna secara global hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu fi safarin li ba'di hajatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ammar ibn Yasir di dalam sebuah safar untuk suatu urusan. Fa asabat hujanabatun, kemudian Ammar ibn Yasir ternyata junub ketika itu. Falam yajid al-ma'a liyaghtasila minhu, dan dia tidak mendapati air untuk bersuci, untuk mensucikan diri. Wa kana la ya'lamu hukma tayammum lil janabah, dan ketika itu Ammar ibn Yasir tidak mengetahui bahwasannya atau tidak mengetahui tentang hukum tayammum bagi orang yang junub. Wa inna ma ya'lamu hukmuhu lil hadatsil asghari, akan tetapi ketika itu beliau sudah mengetahui bahwasanya tayamum itu untuk bersuci dari hadas kecil, ya. Ketika seseorang buang air kecil, buang air besar, tayamum sudah buang air atau batal wudunya, kemudian ingin melaksanakan sholat, datang waktu sholat ingin melaksanakan sholat, maka disyariatkannya tayamum. Nah, di sini sahabat Ammar ibn Yasir ketika itu mengetahui di yang ia kira bahwasannya bertayamum ini hanya untuk hadas kecil saja, bukan untuk hadas besar, bukan untuk dari mandi junub, ya. Yang ia ketahui bahwasanya tayamum hanya untuk hadas kecil saja. Maka fajtahada wa dhanna annahu kama masaha bis-sa'idi ba'dhal a'dha ba'dha a'dhalil wudu'i 'anil hadatsil aswar. Maka dia berijtihad, ya, melakukan ijtihad dan dia mengira bahwasanya, ya, kalau mungkin dari hadas kecil hanya mengusap tangan dan muka saja, mungkin kalau hadas besar harus membersihkan harus semua tubuhnya itu kena debu, ya. Maka dia melakukan hal tersebut. Dan ini sebagai bentuk kias terhadap air juga. Karena ketika seseorang mandi junub, maka ya seluruh tubuhnya basah terkena air. Jadi dia, sahabat Ammar ibn Yasir, atau berijtihad, melakukan ijtihad, mengambil hukum bahwasanya dengan ketika seseorang bersuci dengan debu itu sama ketika bersuci dengan air. Nah, maka setelah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, apakah yang dilakukannya itu adalah sebuah kebenaran ataukah tidak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yakfika, cukup bagimu untuk melakukan hal ini. Lalu beliau mempraktekkan cara bertayamum. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, dijelaskan bahwasanya ada perbedaan ulama, ya, di dalam masalah tayamum ini, ya. Apakah cukup hanya satu pukulan saja untuk mengusap kedua tangan dan muka, ataukah setiap membasuh tangan itu satu pukulan, kemudian nanti membasuh muka juga satu pukulan? Di sini ada perbedaan. Begitu juga perbedaan terkait yang dimaksud dengan tangan itu, apakah hanya pergelangan tangan ataukah sampai ke siku sebagaimana kita berwudu. Karena di dalam berwudu ada dibedakan mencuci kedua tangan dan mencuci sampai ke siku. Maka dijelaskan bahwasannya fadhahaba ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, ya, di antaranya madhab Syafi'i, yang mana mengharuskan dua kali pukulan, ya. Wahidatun lil wajhi, ya, satu pukulan untuk wajah, wal ukhra lil yadaini ila mirfaqaini, ya, yang satu pukulan lagi, ya, untuk kedua tangan sampai ke siku. Ini pendapat Syafi'i. Nah, pendapat madhab Syafi'i menjelaskan bahwasannya, ya, bertayamum itu dua kali pukulan dan diharuskan sampai, dan ketika mengusap tangan itu sampai ke sikunya. Dalil yang mereka bawa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, at-tayammumu dharbatan, tayammum itu dua kali pukulan, dharbatun lil wajhi, satu pukulan untuk wajah, wa dharbatun lil yadaini ila mirfaqaini, satu pukulan lagi untuk kedua tangan sampai ke siku-siku. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jumhur, ya, mayoritas ulama, ya, di antaranya Imam Ahmad, Al-Auza'i, dan yang lain sebagainya, ya. Jumhur menjelaskan bahwasanya tayamum itu cukup dengan dzarbah wahidah, dengan satu pukulan. Wa annahu la yumsahu illa alwajh wal kaffan. Kemudian yang diusap hanya wajah dan kedua pergelangan tangan saja, tidak sampai kepada siku-siku. Mereka berdalil dengan hadis yang kita baca tadi, hadis Ammar. Di dalam hadis Ammar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencukupkan mengusap kedua tangan, pergelangan tangan saja, tidak sampai ke siku-siku. Dan mereka mengatakan bahwasannya hadis ya, yang dibawakan oleh mazhab Syafi'i tadi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya, di situ ya menjelaskan tentang ketidaksahihannya hadis itu secara mutlak. Nah, di situ ada yang mengatakan bahwasannya hadis itu tidak sahih. Nah, ini yang lebih rajih wallahu taala alam, yang lebih mendekati dengan kebenaran ya, sebagaimana yang dibawakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasannya bertayamum itu cukup dengan satu pukulan saja, dan yaitu dengan pukul mengusap wajah dan juga kedua pergelangan tangan. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah at-tayammum lil ghusli minal janabah. Tayammum, bertayammum itu juga untuk bersuci dari kondisi junub. Jadi kita ketika dalam kondisi junub tidak mendapatkan air, maka ya kita cukup dengan bertayamum. Tayamumnya sama seperti seseorang ketika melakukan hadas kecil ya, dan dia tidak mendapatkan air atau tidak mampu untuk menggunakan air, maka tidak perlu melumuri badannya dengan tanah atau berguling-guling di tanah. Gak cukup sebagaimana tayamumnya seseorang ketika bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, annahu la budda min talabil ma'i qabla tayammum. Ini penting sekali. Hendaknya seseorang sebelum bertayamum itu sudah berusaha terlebih dahulu untuk mencari air. Berusaha terlebih dahulu, bukan ya misal enggak ada air ya sudah, tanpa ada usaha terlebih dahulu. Maka hendaknya kita berusaha terlebih dahulu. Apalagi di zaman sekarang ini ya insya Allah ya, mudah. Ada kendaraan dan yang lain sebagainya ya, itu mudah sekali. Maka kita tetap berusaha untuk mencari air terlebih dahulu ya. Tapi bukan berarti tayamum itu tidak berlaku pada zaman sekarang. Tidak, tetap berlaku yaitu di dalam kondisi kita tidak mendapatkan air. Kemudian sifat tayamum, tata cara bertayamum ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, yaitu mengumpulkan tangan kita satu kali, kemudian mengusap wajah dan kedua tangan. Dan mungkin cukup sampai di sini yang bisa kita sampaikan, kita baca pada malam hari ini yang berkaitan tentang bab at-tayamum. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan ilmu kita, bahwasanya ya di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, Allah Subhanahu wa taala syariatkan, berikan kepada mereka rukhsah, berikan kepada mereka keringanan untuk bertayamum, untuk bertayamum. Dan ini menunjukkan bahwasannya ya ibadah sholat misalnya itu tetap wajib. Dengan adanya atau tidak adanya air itu tetaplah wajib. Adanya air kita bersuci dengan air berwudu, kemudian kalau tidak ada air maka kita bertayamum. Atau kita tidak mampu menggunakan air karena kalau kita menggunakan air akan tambah berbahaya bagi kita, maka kita boleh bertayamum. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.